melampaui batasan-batasan syariat. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyatakan yang namanya al-ghulu ialah mujawazatul haddi bil ifrati wat tafriti, melampaui batas-batas syariat dengan tindakan ifrat, tindakan-tindakan yang melampaui, yang berlebih-lebihan, atau dengan tindakan tafriti, kurang daripada batasan-batasannya. Ini adalah al-ghulu atau tasyaddud atau tatarruf yang di dalam istilah sekarang disebut dengan ekstremisme radikalisme. Ikhwan fillah a'azzakumullah, radikalisme dalam pandangan Islam adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan bimbingan-bimbingan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Radikalisme ini ada pada orang-orang terdahulu dari kalangan ahli kitab, dari kalangan Yahudi, dari kalangan Nasrani yang terjatuh dalam ekstremisme radikalisme menyelisihi bimbingan para anbiya wal mursalin, nabi-nabi mereka di masa lalu. Allah Subhanahu wa taala menekaskan dalam firman-Nya mengecam tindakan ahli kitab yang memiliki paham radikalisme itu. Di An-Nisa ayat yang ke-171 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Wahai ahli kitab, kalian jangan melampaui batas, jangan ghulu, jangan radikal tentang agama kalian. Dan kalian jangan mengucapkan atas nama Allah kecuali yang hak, kecuali yang benar. La taghlu fi dinikum. Allah melarang ahli kitab untuk memiliki paham radikal dalam berislam, dalam beragama. Itu menunjukkan radikalisme ada pada umat-umat terdahulu dari kalangan ahli kitab, sehingga Allah mengecamnya, Allah melarangnya. Di Al-Ma'idah ayat yang ke-77 juga Allah menyatakan, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa dhallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, wahai ahli kitab, kalian jangan hulu pada agama kalian, jangan ekstrim, jangan radikal pada agama kalian dengan tambah hak. Dan kalian jangan mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang sesat sebelum ini dan yang menyesatkan banyak orang, dan mereka pun sesat dari jalan yang lurus. Yang dikecam, yang dilarang adalah ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Sehingga dari sini yang namanya radikalisme, ekstremisme, segala sesuatu yang bertentangan dengan bimbingan Islam yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin, baik dari kalangan Yahudi ataupun kalangan Nasrani. Ikhwanatina azakumullah, radikalisme dalam pandangan Islam di dalam tubuh kaum muslimin, dengan pelaku-pelaku dari kalangan kaum muslimin, ialah segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam yang hak, Islam di atas bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Radikalisme yang ada pada al-firaqud dhalah, ada pada sekte-sekte sesat yang diancam dengan neraka, yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis datang dari sejumlah sahabat dan dia sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan tentang kondisi umat ini, perpecahan yang muncul pada umat ini. Beliau mengatakan, wasataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha finnari illa wahidah. Umat ini, umat Islam, akan terpecah menjadi 73 firqah, 73 kelompok, 73 sekte. Belum mengatakan kulluha finnar, semuanya di neraka, diancam dengan neraka, illa wahidah, kecuali satu. Disebutkan wahiyal jamaah, satu itu ialah al-jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ma'ana alihil yauma wa ashabi, apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini, ini yang selamat, yang sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang sesuai dengan apa yang dipahami, diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang selain ini masuk dalam 72 sekte yang sesat. Mereka itulah kaum radikalis, mereka itulah kaum ekstremis. 72 yang digambarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kemudian dikenal di kalangan para ulama kita dengan sebutan al-firaqud dhalah, sekte-sekte sesat, kelompok-kelompok sempalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan yang dipahami oleh para sahabat. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, disebutkan di dalam surah Al-An'am 153, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Sesungguhnya ini jalanku yang mustaqim, kata Allah, siratal mustaqim, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikuti yang satu ini. Wa la tattabi'u subul, dan kamu jangan mengikuti as-subul, sebab akan menyempalkan kalian, mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. As-subul dalam ayat ini ditafsirkan oleh salah seorang imam tafsir dari kalangan tabi'in, Mujahid rahimahullah, beliau menyatakan as-subul al-bid'u wasyubuhat. Al-bid'u wasyubuhat, bid'ah, bid'ah, dan syubhat, syubhat. Sehingga maknanya, wala tattabi'u subul, dan kamu jangan mengikuti bid'ah, bid'ah, syubhat, syubhat itu, sebab akan menyempalkan kalian, mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergambar pada ayat ini ada satu jalan yang lurus, namanya siratal mustaqim, jalannya Allah, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya para siddiqin, para syuhada, para salihin, orang-orang yang lurus. Kemudian di sana ada subul, jalan kecil yang banyak pendek-pendek. Ini adalah jalan kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan. Tergambar seperti yang disebutkan dalam hadis yang di atas. Jumlahnya 72, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Ada radikalisme kanan, ada radikalisme kiri. Ada ekstremisme kanan, ada ekstremisme kiri. Ayat ini barakallahu fikum dijelaskan lebih detail dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Dia mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Beliau mengatakan, hadza sabilullah. Ini jalannya Allah Subhanahu wa taala. Lurus satu. Thumma khata an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggariskan di sebelah kanannya garis-garis kecil yang banyak, sebelah kirinya garis-garis kecil yang banyak. Beliau mengatakan, wa hadhihi subul. Yang belok kanan belok kiri ini adalah subul dalam ayat di atas. Wa ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada penghujung masing-masing jalan tadi ada setan yang menyeru umat manusia masuk kepadanya. Jalan-jalan setan, jalan-jalan bid'ah, jalan-jalan syubhat. Ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Diistilahkan radikalisme kanan, radikalisme kiri. Ekstremisme kanan, ekstremisme kiri. Intinya mereka semuanya keluar dari siratal mustaqim. Maka yang namanya radikalisme, ekstremisme, segala sesuatu, baik itu ideologi, pemahaman, akidah, prinsip, ucapan, perbuatan, ritual yang bertentangan dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan pemahaman para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, itulah yang namanya radikalisme di dalam tubuhnya kaum muslimin. Mereka dikenal dengan sebutan al-firqatul dhalah, firqah, kelompok-kelompok sempalan yang sesat. Ada yang kanan, ada yang kiri. Ada orang kanan, ada orang kiri. Barakallahu fikum. Sehingga yang benar, yang hak cuma satu, Islam yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Yang hak itu cuma satu, yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga agama Islam wasatun bainal ghali wal jafi. Al-haq ini, Islam yang mulia ini, bimbingan Nabi kita Muhammad ini, pertengahan antara sikap yang berlebih-lebihan dan sikap yang kaku, yang kurang. Hasanatun baina sayyi'atain. Kebaikan di antara dua perkara yang jelek. Itu adalah Islam yang hak, Islam yang benar. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita membahas tentang ragam radikalisme, sangat banyak. Namun akan kita angkat di sini beberapa contoh-contoh radikalisme yang sangat membahayakan kaum muslimin dan sangat membahayakan keutuhan sebuah bangsa dan negara yang terkena virus radikalisme tersebut. Banyak ya kan. Disebutkan poin-poin yang terkait dengan masalah itu. Yang pertama ialah radikalisme di dalam bab jihad. Radikalisme di dalam bab jihad. Perlu dipahami barakallahu fikum, yang namanya amalan jihad fi sabilillah itu merupakan amalan yang syar'i, amalan yang sangat mulia dalam Islam, bahkan termasuk dharwatu sanamil Islam, puncak amal yang tertinggi dalam Islam, dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh para sahabat dan generasi yang terbaik umat ini pada masa mereka terdahulu, jihadun fi sabilillah. Sehingga tidak mungkin kita mengingkari syariat jihad. Barang siapa yang mengingkari syariat berjihad, maka dia termasuk radikalis, termasuk ekstremis, dikarenakan menentang, mengingkari satu prinsip yang mulia dari prinsip-prinsip Islam. Kita mengakui, kita meyakini yang namanya jihad itu ada. Jihad itu ada, amal yang sangat mulia, amal yang sangat agung, dikerjakan Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya dan generasi terbaik umat ini pada masa itu barakallahu fikum. Namun dalam Islam yang namanya berjihad ada aturan mainnya, ada hukum-hukumnya, ada prinsip-prinsip dasarnya. Kita sampaikan terlebih dahulu supaya kita memahami apa saja radikalisme yang muncul dalam perkara jihad ini. Yang pertama, jihad fi sabilillah adalah tanggung jawab penguasa. Jihad fi sabilillah adalah tanggung jawab penguasa. Tugasnya pemerintah, baik penguasa yang adil atau penguasa yang zalim, selama dia masih muslim. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau termasuk tokoh dari mazhab Hanabilah. Kitab Al-Mughni itu merupakan rujukan utama fiqih mazhab Hambali. Kata beliau, wa amrul jihadi mawkulun ilal imam wajtihadih wa yalzamur ra'iyatu ta'atahu fima yarah. Urusan berjihad itu diserahkan kepada penguasa dan kembali kepada kebijakannya, sementara rakyat wajib mentaati penguasa pada apa yang dia pandang kebijakan yang diambil sama pihak penguasa. Al-Juwayni rahimahullah, salah seorang ulama madzhab Syafi'iyah, beliau menyatakan wa amal jihadu fa mawkulun ilal imam. Adapun jihad diserahkan urusannya kepada pemerintah, kepada penguasa. Dari sini barakallahu fikum, jihad itu dikatakan syar'i. Dikatakan syar'i ketika bersama dengan penguasa, di bawah komando penguasa, di bawah bendera penguasa, atau seizin dengan penguasa, seizin dari penguasa. Ditegaskan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih. Sesungguhnya imam, penguasa itu perisai, tameng, musuh itu diperangi di balik tameng tadi. Musuh musuh itu diperangi dari balik tameng tadi. Dari hadis ini, nazakumullah, para ulama kita mengambil faedah hukum bahwasanya berjihad itu harus bersama dengan penguasa, di bawah komando dan bendera penguasa, atau seizin dari penguasa. Ini sudah dimasukkan dalam akidah Islam, dimasukkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah Islam, yang namanya berjihad bersama dengan pemerintah, bersama dengan penguasa yang zalim ataupun yang adil, selama dia muslim atau seizin mereka. Dari sini khonatina azzakumullah, ketika ada sebuah gerakan jihad, mengatasnamakan gerakan jihad fi sabilillah, tapi ternyata tidak ada padanya komando penguasa, tidak ada padanya bendera pemerintah kita, itu jihad radikal, bukan jihad yang syar'i lagi. Ketika ada jihad, seruan-seruan jihad, ajakan-ajakan jihad, tapi ternyata tidak ada izin dari pihak pemerintah, dari pihak penguasa, itu namanya jihad yang radikal, yang dikecam dalam Islam. Itu bukan namanya jihad, itu namanya irhab, itu namanya teror. Barakallahu fikum. Ini yang harus dipahami baik-baik. Sehingga yang namanya jihad dengan pemerintah, kalau sering saya bahasakan, tidak ada dalam Islam jihad swasta itu. Tidak ada. Tidak ada jihad swasta. Yang ada jihad negeri, jihad dengan pemerintah, dengan penguasa. Ini yang pertama. Ketentuan yang kedua, pembahasan yang kedua terkait dengan masalah jihad, ialah para ulama kita sepakat jihad yang fi sabilillah, ingat ya, jihad yang fi sabilillah itu hukum asalnya adalah fardu kifayah. Ketika ada sebagian muslimin yang melakukannya dan cukup, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Ini dengan ijma'ul ulama, dengan kesepakatan dari para ulama, dinukil oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam risalah Al-Amr bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, dan ulama-ulama yang lainnya, fardhu kifayah, sama seperti berdakwah kepada Allah, fardhu kifayah. Kecuali ada beberapa kondisi, barakallahu fikum, jihad itu menjadi fardu ain, wajib atas individu-individu untuk melakukannya. Yang pertama ialah ayyastanfirahul imam. Ketika penguasa, pemerintah menunjuk dia untuk berangkat jihad, baik perorangan atau kelompok atau rombongan, siapa saja yang ditunjuk oleh penguasa, pemerintah yang ada untuk berangkat berjihad, maka wajib atas yang ditunjuk untuk berangkat jihad, itu fardu ain atas dia. Rasul mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim, wa idzastunfirtum fanfiru. Kalau kamu diminta, ditunjuk oleh penguasa kalian untuk berangkat berjihad, berangkat kalian. Siapa yang menunjuk? Pemerintah dan penguasa. Itu menegaskan yang namanya urusan jihad itu tanggung jawabnya pemerintah dan penguasa, dilimpahkan kepada kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ditunjuk, maka dia wajib untuk berangkat jihad. Berarti komando dari pemerintah, komando dari penguasa. Yang kedua ialah ayyahdur zahfa. Ketika seseorang itu sudah ada di tengah-tengah front pertempuran jihad, sudah ada di tengah-tengah front jihad, maka wajib ain atas siapa saja yang ada di situ untuk berjihad fisabilillah, tidak boleh lari, tidak boleh kabur. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Anfal ayat ke-15, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu mendapati berjumpa dengan orang-orang kafir dalam front pertempuran jihad, maka janganlah kalian kabur, kalian jangan lari dari medan tempur. Maka wajib bagi yang ada di sana untuk berjihad. Dikecualikan dalam ayat yang sama ketika mundurnya itu untuk siasat perang, atau dia larinya menuju ke pasukan yang lain yang lebih besar, yang lebih kuat daripadanya, maka diizinkan. Intinya yang di tengah-tengah front jihad tidak boleh lari. Yang ketiga ialah ketika musuh-musuh sudah menyerang daerah kita. Ketika musuh sudah menyerang daerah kita, sebuah daerah, maka wajib ain atas orang-orang di daerah tersebut untuk berjihad mengusir musuh. Namanya jihadu dafa', membela diri, melawan musuh-musuh yang ada, meredam serangan musuh dan mengusir musuh dari tempatnya, dari wilayahnya. Ini tiga kondisi di mana kata para ulama barakallahu fikum menyatakan jihad itu hukumnya fardu ain. Selain tiga tadi dikatakan sebagai fardu kifayah. Barakallahu fikum. Ingat, ini jihadnya sudah syar'i. Hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi kalau jihadnya tidak syar'i, maka tidak ada hukum. Bukan fardu, baik itu fardu kifayah atau fardu ain, tidak pula sunnah, tidak pula mubah, tapi dikatakan haram dikarenakan jihadnya tidak syar'i. Sebagian pihak dari kalangan jihadiyin, dari kalangan jamaatul jihad, dari sekte khawarij di mana mereka berada, mereka meyakini bahwasanya jihad itu fardu ain. Solusi untuk menyelesaikan persoalan jihad. Mereka punya moto yang sangat masyhur. Mereka mengatakan ish hamidan au mut syahida. Hidup mulia atau mati syahid. Sehingga mereka mencanangkan jihad, mengajak orang berjihad, menyerukan jihad, dan menyatakan itu fardu ain atas individu muslim. Ini sebuah paham yang radikal, bertentangan dengan ijma' ulama yang menyatakan jihad itu hukum asalnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Radikal yang kedua, jihad yang mereka praktekkan bukan jihad yang syar'i, tetapi masuk dalam kerangka irhab, teror, dan yang semisalnya. Wallahul musta'an. Perkara yang ketiga terkait dengan masalah jihad ialah jihad itu melawan satu jenis orang kafir, yaitu kafir harbi. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin, orang kafir yang membantai kaum muslimin, yang menyerang kaum muslimin, kafir harbi. Hanya ini orang kafir yang diperangi. Adapun yang selainnya hukumnya haram untuk mengganggu mereka, apalagi menyerang mereka, apalagi berperang dengan mereka. Dijelaskan oleh para ulama, orang-orang kafir itu dibagi empat. Orang-orang kafir dibagi empat. Yang pertama, kafir zimmi. Kafir zimmi, orang kafir yang tinggal satu negara, satu wilayah dengan kaum muslimin, di kafir zimmi. Ya, seperti yang di Indonesia Raya ini, ada muslimin, ada yang non muslim, hidup bersama di sebuah bangsa, di sebuah negara, mereka dikatakan sebagai kafir zimmi. Yang kedua, kafir mu'ahad, yaitu orang-orang kafir yang ada di negaranya masing-masing, namun negara mereka memiliki perjanjian damai dengan wilayah kaum muslimin, perjanjian ekonomi, perjanjian militer, pertahanan, perjanjian politik, sosial, budaya, dan yang lain-lainnya. Mereka dikatakan sebagai kafir mu'ahad, tidak ada peperangan di antara mereka. Ada perjanjian-perjanjian yang resmi, yang tertulis antar bangsa-bangsa dalam perkara seperti ini. Namanya kafir mu'ahad. Yang ketiga, namanya kafir musta'man atau musta'min. Orang kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari penguasa. Kalau di zaman sekarang ini, orang-orang kafir mancanegara yang masuk wilayah kaum muslimin dengan visa resmi, legal, bukan ilegal. Baik mereka duta-duta besar mancanegara, ataukah mereka turis-turis asing mancanegara, atau mereka yang masuk ke wilayah muslimin untuk event-event tertentu, event pendidikan, event sosial budaya, event olahraga, atau yang lain-lainnya. Mereka masuk ke wilayah kaum muslimin dengan visa resmi, masuk secara legal dalam aturan pemerintah kita. Itu namanya musta'man. Mereka semuanya ini, barakallahu fikum, tiga jenis orang kafir ini dikenal dengan sebutan kafir mu'ahad. Tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh, apalagi diperangi. Hidup tentram, damai, bersanding, bergandengan dengan mereka semua selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin, selama mereka tidak menyerang kaum muslimin, selama mereka tidak membantai kaum muslimin. Ini tiga jenis orang kafir. Siapa saja yang mengganggu mereka, yang menyakiti mereka, bahkan yang membunuh mereka, maka dialah orang yang diancam dengan ancaman yang begitu keras dalam Islam. Pembunuh kafir-kafir mu'ahad diancam tidak akan bisa mencium bau surga. Dalam Sahih Bukhari, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina 'ama." Siapa saja yang membunuh kafir mu'ahad. Penjabarannya tiga jenis kafir di atas: zimmi, mu'ahad, musta'man. Maka dia tidak akan mencium bau surga. Sesungguhnya bau surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Diancam dengan ancaman yang begitu keras, tidak akan mencium bau surga dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerikan ya, Pak. Sehingga yang diperangi hanya yang keempat. Yang keempat itu namanya kafir harbi, yang mereka menyerang kaum muslimin, membantai kaum muslimin, menginjak-injak agama Islam, menghinakan Allah, menghinakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Al-Qur'an. Mereka lah yang diperangi. Jangan lupa, kaum muslimin memerangi mereka dengan komando pemerintah, dengan komando penguasa. Yang kita bahas, siapa lawannya, siapa musuhnya, siapa yang diperangi. Yang diperangi hanya satu, yaitu kafir harbi, bukan yang lainnya. Maka ikhwan fillah dinillahi azzakumullah, ketika ada gerakan-gerakan yang mengatasnamakan jihad, ternyata yang menjadi korban, yang menjadi korban sasaran serang dari kalangan kantor-kantor dubes mancanegara, itu radikal. Ada gerakan jihad yang mereka sasar turis-turis asing mancanegara yang menikmati panorama Nusantara, itu radikal. Apalagi yang kemudian mereka yang menyerang kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, baik dari kalangan aparat pemerintah ataupun dari kalangan rakyat biasa, itu adalah radikal. Bukan jihad, tapi namanya irhab, namanya teror. Dari sinilah dinyatakan oleh para ulama kita tindakan bom-bom bunuh diri dengan berbagai macam jenis bomnya itu. Kalau dulu bomnya itu masya Allah, pakainya pickup. Nah, pickup L300 dikasih bom yang besar, diremot dari jauh, meledak. Bom Bali 1, bom Bali 2. Pindah lagi, bom macam-macam, bom ransel, bom sampai panci dipakai Evan ya. Bom panci dan segala macamnya itu. Yang mereka sasar turis-turis asing mancanegara. Mereka namanya kafir apa? Kafir musta'man. Bukan kafir harbi. Itu teror, bukan jihad. Belakangan ini ternyata yang mereka lawan, yang mereka hantam, yang mereka serang dari kalangan pihak kepolisian negara. Mereka bom pos-pos polisi, mereka serang anggota kepolisian dan semisalnya. Itu semuanya lebih parah lagi, bukan jihad tapi teror. Itu semua dikarenakan adanya paham radikal yang ada di kepala-kepala mereka. Barakallahu fikum. Sedikit pun Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Bukan jihad, tapi namanya irhab. Dikarenakan bertentangan dengan konsep dan prinsip berjihad fi sabilillah. Wallahul musta'an. Yang berikutnya lagi, jihad fi sabilillah, ingat ya, yang fi sabilillah itu dilakukan oleh pihak penguasa ketika kaum muslimin punya kekuatan, punya kudrah, punya kemampuan untuk berjihad, untuk melawan orang-orang kafir. Kemampuan personel. Dulu di awal Islam, 1:10. Satu muslim melawan 10 orang kafir. Berarti 100 pasukan muslim harus melawan 1000 pasukan kafir. 1000 pasukan muslim harus bisa mengalahkan 10.000 pasukan kafir. Itu di awal Islam. Setelah itu turun ayat yang berikutnya yang menasakh, yang menghapuskan hukum ini, dikarenakan umat Islam lemah, menjadi 1:2. Satu muslim mengalahkan 2 orang kafir. 100 pasukan muslim mengalahkan 200 pasukan kafir. 1000 pasukan muslim mengalahkan 2000 pasukan kafir. Itu personel. Artinya katanya para ulama kita, ketika pasukannya orang-orang kafir itu jumlahnya lebih dari 1:2, maka tidak ada jihad. Mereka punya pasukan 3.000, muslimnya baru cuma 1.000, 1:3, enggak ada jihad. Apalagi orang kafirnya 10.000, pasukan muslimnya cuma 5 orang. Itu namanya konyol. Personel ya, itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, persiapan persenjataannya, kemampuan kesiapan terkait dengan persenjataannya, dan itu sesuai dengan perkembangan zaman dan masa. Hah? Tombak lawan tombak, panah lawan panah, pedang lawan pedang. Difahami insyaallah ya. Nah kalau sekarang ini, senjata yang modern juga harus seimbang dengan mereka. Itu namanya quwwah atau qudrah mutakafi'ah. Kekuatan, kesanggupan, kemampuan yang sepadan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Anfal, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkan untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu dari kekuatan. Ini meliputi semua hal, personelnya, persenjataannya, logistiknya, medisnya, dan yang lain-lainnya. Harus dipersiapkan segala sesuatunya. Ini semua kalau tergambar ya Ikhwan, itu hanya tergambar para pasukan pemerintah. Sudah ada personelnya, terlatih, punya persenjataan, ada strategi tempur dan segala macamnya. Itu dari pihak pemerintah semua itu ya. Dari kalangan tentara penguasa kita, bukan rakyat sipil. Barakallahu fikum. Itu dalam Islam. Ini konsep. Jadi gak asal wadah kafir harbi, sikat, kita perang. Udah bisa. Komando pemerintah dengan bendera penguasa atau seizin penguasa, seizin pemerintah. Kafirnya kafir harbi, itu musuh kita. Barakallahu fikum. Kekuatannya, kemampuannya sepadan. Ketika satu saja dari poin tadi tidak terwujud, maka belum ada yang namanya syarat berjihad. Dan ketika satu saja dilanggar, maka itu namanya jihad yang radikal. Bukan namanya jihad, tapi namanya irhad. Namanya irhad, teror. Di antara bentuk radikalisme dalam cara jihad, menyeru kaum muslimin untuk berjihad dalam kondisi umat Islam lemah. Umat Islam tidak punya kemampuan, tidak punya kemampuan personel, tidak punya kemampuan persenjataan, tidak, atau yang lain-lainnya. Tapi disuarakan yang namanya resolusi jihad. Ini radikal. Teror bukan namanya jihad. Barakallahu fikum. Sehingga yang namanya amaran jihad sangat mulia. Barakallahu fikum. Gak mungkin diingkari. Tapi dalam prakteknya ada ketentuan-ketentuan syar'i yang harus dipenuhi. Satu gak terpenuhi, maka berubah. Bukan lagi namanya jihad, tapi namanya irhad. Tindakan teror tentu merupakan bentuk-bentuk radikalisme di dalam amaliyah jihad. Barakallahu fikum. Di Indonesia ini sekarang ini belum ada yang namanya amalan jihad. Belum ada amalan jihad. Tunggu apa ya Pak? Tunggu komando pemerintah. Tunggu komando penguasa. Nanti kalau penguasa kita mengomando kita sebagai kaum muslimin untuk perang, saatnya kita perang. Saatnya kita berjihad. Selama penguasa tidak mengeluarkan komandonya, dan selama penguasa tidak mengeluarkan izinnya, maka amaran jihad belum bisa dilakukan. Paham ya? Belum bisa dilakukan. Terus ngapain Ustaz? Loh kok ngapain itu loh? Loh banyak amal Islam yang lain yang belum kamu ketahui, apalagi yang kamu amalkan. Banyak amal-amal yang lain yang juga memiliki pahala besar. Barakallahu fikum. Itu tadi saya sebutkan secara langsung ketentuan jihadnya dan bentuk radikalismenya. Ini radikalisme dalam perkara jihad ini sangat mengerikan barakallahu fikum. Membahayakan individu-individu yang terkena racun tadi. yang tadinya orangnya kalem-kalem, masya Allah, beringas. Yang tadinya orang itu masya Allah, dengan masyarakatnya guyub, ketemu dengan warganya salam, tegur sapa, tiba-tiba mengurung diri. Kenapa kok mengurung diri? Dikarenakan mau perang, kata mereka, mau berjihad. Ada yang harus dirahasiakan, jangan ada yang tahu. Nah, kalau tahu malah bocor. Mengurung diri. Ini kalau sesampai ada sebuah kelompok, sebuah gerakan yang melakukan yang namanya amalia jihad, tetapi tidak sesuai dengan bimbingan Islam, sangat membahayakan. Terjadi yang namanya situasi dan kondisi yang mencekam ketika mereka betul-betul melakukan dengan senjata. Bentrok fisik, mereka dengan pemerintah, bentrok fisik mereka dengan kaum muslimin yang lainnya. Wallahul musta'an. Situasi menjadi kacau, menjadi chaos. Dan ketika naudzubillah min dzalik, jumlah mereka begitu besar, akan bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara, akan mengancam stabilitas nasional. Rasa aman akan hilang, ketenteraman akan hilang, kedamaian akan hilang, berubah menjadi situasi dan kondisi yang mencekam. Apalagi naudzubillah min dzalik ketika penguasanya merespon, penguasanya meladeni gerakan-gerakan jihad yang radikal tadi. Jadi bayangkan barakallahu fikum, perang dalam sebuah bangsa, sebuah negara, semuanya akan hancur. Fisik akan hancur, nyawa akan melayang, banyak anak-anak yatim, banyak janda-janda yang ada, masjid-masjid akan nganggur, akan kosong, pasar-pasar akan kosong, tempat pendidikan akan kosong, semuanya akan hancur. Dikarenakan yang ada adalah peperangan dan peperangan, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga radikalisme dalam perkara jihad sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Barakallahu fiik. Ada lagi radikalisme yang lebih fatal daripada itu, yang melatar belakangi adanya radikalisme jihad, yaitu radikalisme takfir. Radikalisme takfir. Yang namanya takfir, mengkafirkan seseorang dengan tanpa hak, dengan tanpa hujah. Bahasa yang lainnya, mengkafirkan orang lain dengan serampangan, bermudah-mudah mengkafirkan orang lain, bermudah-mudah menvonis seseorang dengan kafir. Ini membahayakan. Ini ideologi. Ideologi takfir inilah yang menjadi latar belakang adanya aksi-aksi teror, aksi-aksi jihad yang enggak syar'i, namanya irhab. Ikhwanati na'azakumullah. Jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya tentang bahaya takfir ini. Beliau mengancam dengan keras tindakan-tindakan pihak-pihak yang serampangan menvonis orang lain kafir. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qal wa illa raja'at alaih. Kata beliau, siapa saja, siapapun orangnya yang mengatakan kepada saudaranya, hai orang kafir, dia mengatakan kamu kafir, maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau betul seperti yang dia ucapkan, maka emang dia kafir. Tapi kalau tidak, itu akan kembali kepada yang mengucapkan kata-kata kafir tadi. Kalau betul dia yang dihukumi adalah orang kafir, maka dia kafir. Tapi kalau tidak, hukum tadi kembali kepada empunya senjata makan tuan para kalau itu. Kalau menggunakan bahir riwayatnya, berarti dia secara tidak langsung mengkafirkan diri sendiri. Tapi makna yang benar yang disebutkan oleh para ulama ialah dosanya. Dosa mengkafirkan orang lain dengan tambah hak akan kembali kepada dirinya. Allahul musta'an. Dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Dalam Islam yang kana tinazakumullah, ada yang namanya takfir. Tetapi harus dengan dalil yang jelas. Harus ada dalil Al-Qur'an atau ada dalil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan dengan tegas ini orang kafir. Ketika sudah ada ayat yang menyatakan kafir atau ada hadis Rasul yang sahih yang mengatakan kafir, maka kaum muslimin pun meyakini demikian, meyakini kekafirannya dikarenakan ada dalilnya. Sehingga mengkafirkan seseorang yang dikafirkan Allah Azza wa Jal atau yang dikafirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau yang dikafirkan oleh para ulama kita ketika telah terpenuhi semua syarat-syarat pengkafiran dan hilang faktor-faktor penghalang pengkafiran, baru dikatakan kafir. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya misalkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Yang bilang siapa ini? Siapa yang mengatakan seperti ini? Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan musyrikin, mereka di neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka lah makhluk yang paling jelek. Ada ayatnya. Kalau ada ayatnya kita yakin dengan siyakin-yakinnya, yang namanya ahli kitab itu kafir, yang namanya musyrikin itu kafir. Di yaumul qiyamah tempatnya di neraka abadi selama-lamanya. Di dunia ini dikatakan sebagai makhluk Allah yang paling jahat, yang paling jelek. Kita bisa mengatakan demikian dengan dikatakan nas Al-Qur'an. Ada dalilnya langsung dari Al-Qur'anul Karim. Bisa kita mengatakan demikian. Kalau tidak ada, maka tidak boleh. Fallahul musta'an. Ikhwanul din azakumullah. Di sana cukup banyak model-model bentuk-bentuk radikalisme dalam bab takfir. Dikecam dalam Islam. Dikecam dalam Islam. Disepakati oleh para ulama kita termasuk pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat. Dan dikatakan oleh para ulama itu merupakan pemahamannya Syekh Khawarij, nama yang masyhur sejak zaman dahulu kala. Dan ini pemahamannya kaum teroris radikalis. Di antaranya adalah at-takfir bimutlaqil hukmi bighairi ma anzalallah. Mengkafirkan seseorang atau sekelompok orang dengan semata-mata berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Ingat ya, dengan semata-mata berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jal. Ini adalah akar radikalisme takfir dari mulai semenjak zaman dahulu kala, muncul pada kaum Khawarij, sekte Khawarij di zaman akhir-akhir masa sahabah radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini yang disebut dengan Al-Hakimiyah, yang mereka katakan sebagai Al-Hakimiyah. Mereka mengkafirkan siapa saja yang tidak berhukum dengan syariat Islam dalam urusan hukum-hukum had dan semisalnya. Mereka menggunakan kalimat tidak berhukum dengan hukum Islam. Semata-mata itu merupakan radikal dalam perkara takfir. Mereka berhujjah dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Maidah yang ke-44. Beliau mengatakan wa man lam, Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ayatnya betul. Dari ayat ini mereka mengambil pemahaman, mengambil ideologi, mengkafirkan siapa saja yang berhukum dengan selain hukum Allah secara mutlak. Dulu yang menjadi korban pertama kali adalah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, diteruskan pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Dilakukan oleh Sekte Khawarij yang jumlah cukup besar ketika itu. Mereka mengangkat mushaf Al-Qur'an sambil mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Enggak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan mereka mengkafirkan semua sahabat yang ada ketika itu. Mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang bersama dengan beliau, juga mengkafirkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang bersama dengan beliau. Semua dikafirkan dengan ayat tadi. Kenapa? Dikarenakan kata mereka, para sahabat tadi melakukan perundingan damai untuk menyelesaikan masalah internal. Mereka hanya memanggil sebagian tokoh-tokoh sahabat. Itu katanya berhukum dengan selain hukum Allah, sama dengan berhukum dengan hukumnya manusia. Mereka mengkafirkan semua sahabat ketika itu dengan ayat di atas, "Umman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Dari situlah kaum Khawarij menyuarakan resolusi jihad fi sabilillah, kata mereka, tapi yang mereka perangi para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Yang mereka bunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mereka bunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Na'udzubillahi min dzalik. Ini mereka. Perlu dipahami ikhwanatina azakumullah. Ayat di atas, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa saja yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang yang kafir. Yang dimaksud dengan kafir di sini ialah kufrun duna kufrin, kekufuran yang bukan kufur yang sesungguhnya. Bahasa lainnya kufrun asgar, kufur yang kecil, yakni kufrun ghairu mukhrijin minal millah, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, kecuali kalau dia menentang hukum Allah, dia mengingkari hukum Allah, dia meyakini hukum manusia lebih afdal dari hukum Allah, maka termasuk kufur akbar, kufur besar yang mengeluarkan pelaku dari Islam. Ini tafsirnya para sahabat. Datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak, dan beliau sahihkan dan disepakati sama Dzahabi rahimahullahu taala Kata Ibn Abbas ketika membacakan ayat ini, beliau mengatakan innahu laisa bil kufri alladhi yadhhabuna ilaih, innahu laisa kufran yunkilu anil millah kufrun duna kufrin. Itu bukan kekufuran yang seperti mereka yakini. Kata-kata mereka itu orang-orang Khawarij. Ayat ini bukan kekufuran seperti yang mereka yakini. Ini kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu namanya kufrun duna kufrin, kekufuran yang bukan kufrun sungguhnya. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain dalam At-Tabari, tafsir At-Tabari, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika membacakan ayat di atas wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, beliau mengatakan man jahada ma anzalallahu faqad kafar wa man aqarra bihi wa lam yahkum fa huwa zalimun fasid. Siapa saja yang menentang, yang mengingkari hukum Allah, maka dia kafir. Tapi barang siapa yang mengikrarkan, mengakui hukum Allah, tapi tidak berhukum dengannya, maka dia zalim, fasik, bukan kafir. Ini juga datang dari Tawus, dari Atha bin Abi Rabah, dan sejumlah ulama-ulama yang lain, dari kalangan sahabah, dari kalangan tabi'in, dan dari kalangan atba'u tabi'in. Ini pemahaman yang benar. Tidak semua orang yang berhukum dengan hukum manusia dikatakan kafir. Hukum manusia ada yang benar sesuai dengan hukum Allah, itu boleh. Perundingan, musyawarah di antara kita semua menyelesaikan persoalan, itu boleh. Itu namanya musyawarah, sifat yang kaum muslimin. Ada hukum manusia yang melanggar hukum Allah. Pelakunya yang berhukum dengan hukum manusia yang melanggar hukum Allah, dirinci. Kalau mengingkari, kafir. Nah, kalau menentang, kafir. Tapi kalau tidak, semata-mata tidak berhukum dengannya, maka dikatakan zalim, fasik. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah, jazakumullah. Radikalisme takfir yang satu inilah yang sampai detik ini dan sampai yaumul qiyamah nanti insyaallah yang ada di benak-benak jamaah takfir. Inilah doktrin yang sangat mematikan, virus yang sangat membahayakan yang disebarkan, ditanamkan oleh kaum teroris radikalis pada pemuda-pemuda Islam. Ditanamkan kepada mereka penguasa mereka itu kafir. Kenapa kafir? Mereka menanamkan sebuah paham yang sangat mengerikan. Penguasa kamu itu kafir. Dikarenakan penguasa kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak berhukum dengan hukum Islam. Maka dia kafir. Secara mutlak dengan tanpa perincian. Ini yang sampai sekarang ini ditanamkan di benak-benak pikiran, pikiran pemuda-pemuda muslimin terkait dengan penguasanya. Sehingga jamaah takfir, mereka dikatakan jamaah takfir atau takfiriyun, yang sekarang dikenal dengan sebutan kelompok radikalis teroris, entah namanya Khawarij atau namanya ISIS atau namanya Daesh atau Al-Qaeda atau yang lain-lainnya, mereka sekarang ini barakallahu fikum meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya penguasa NKRI itu kafir. Mereka yakin dengan seyakin-yakinnya negara ini negara kafir. Alasan yang sangat klasik, dikarenakan penguasa negeri ini tidak berhukum dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Ya, ingat, dalam pandangan Islam itu radikal. Ideologi mereka radikal. Dikecam dalam Islam bertentangan dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, dan pemahaman para ulama kita. Barakallahu fikum. Naudzubillah min dzalik. Dari sinilah dikarenakan mereka yakin penguasanya kafir, maka mereka mengeluarkan yang namanya resolusi jihad. Muncul poin pertama yang saya sebutkan tadi, radikalisme dalam berjihad fisabilillah, dikarenakan praktek jihad mereka ternyata juga bertentangan dengan prinsip-prinsip jihad yang diajarkan dalam Islam. Maka kaum radikalis teroris di zaman sekarang ini, mereka masuk dalam radikalisme takfir, juga masuk dalam radikalisme jihad. Yang betul radikalisme irhab, teror, barakallahu fiikum. Dua ini yang sangat membahayakan. Dua ini yang sangat membahayakan. Radikalisme dengan dua model yang sangat membahayakan. Kalau takfir itu langsung di ideologinya, di pemahamannya, di akidahnya, dirusak sama mereka. Kalau berhasil, maka masing-masing orang tadi bisa beraksi untuk melaksanakan teror fisik. Masing-masing mereka bisa berdiri sendiri. Kalau bahasanya penguasa kita, sel-sel sendiri. Hah? Mereka mampu itu. Tidak harus gabung dengan satu pimpinan. Mereka masing-masing bisa membuat sendiri-sendiri. Sel sendiri, sel sendiri, sel sendiri, sel sendiri. Kenapa? Dikarenakan doktrinnya di kepalanya masing-masing. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Inilah yang terjadi pada akhir-akhir ini di dunia internasional, bukan hanya di dunia nasional. Hampir di semua negeri, di situ ada kaum muslimin, di situ ada yang namanya orang-orang radikal teroris. Di sana pula akan terjadi yang namanya radikalisme takfir dan radikalisme irhab yang mereka namakan jihad. Semua tadi dikecam dalam Islam. Semua tadi dikecam dalam Islam. Islam bukan ekstremisme. Islam bukan radikalisme. Islam tidak punya paham takfir yang serampangan. Islam tidak mengajarkan jihad yang radikal. Tidak ada semuanya itu. Sehingga kalaupun ternyata pelakunya dari kalangan kaum muslimin, itu adalah oknum-oknum yang menyimpang, oknum-oknum yang sesat dari pemahaman yang benar, dari pemahaman Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Diingatkan oleh para ulama, radikalis, teroris, jihadis yang dikecam tadi, itu ciri-cirinya ada pada akidahnya, ciri-cirinya ada pada ideologinya, dan itu akan nampak pada ceramah-ceramahnya, pidato-pidatonya, muhadharah-muhadharahnya, dan aksi-aksinya. Bukan pada atributnya, bukan pada ciri-ciri fisiknya, tidak, tapi itu ada pada ideologinya. Gampang saja. Ketika ada sebagian pihak yang menyampaikan muhadharah, menyampaikan ceramah, menyampaikan pengajian atau seminar atau yang lain-lainnya, isinya menghujat pemerintah, isinya mengecam pemerintah, apalagi dengan terang-terangan mengkafirkan pemerintah, ketahuilah itu radikalis jihadis. Ketika dalam muhadharah-muhadharahnya mengajak, menyeru, menyemangati kaum muslimin untuk berjihad di zaman sekarang ini, jihad, jihad, jihad di zaman sekarang ini, itu ciri radikalis jihadis. Sebab di Indonesia ini sampai detik ini, untuk sekarang ini, tidak ada yang namanya amalan jihad, dikarenakan belum terpenuhi semua ketentuannya. Barakallahu fikum. Wah, gampang aja. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwan fillah azzakumullah saya dahulukan sebagai prolog, sebagai mukaddimah tentang bagaimana Islam memandang yang namanya radikalisme, ekstremisme, bagaimana pula makna radikalisme dalam pandangan Islam, bagaimana pula bentuk-bentuk dan macam-macamnya yang paling membahayakan. Baru kemudian kita membahas tentang permasalahan yang inti, yaitu radikalisme tadi sangat-sangat membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Dengan ideologi takdir yang ada di pikiran-pikiran akal-akal pemuda-pemuda yang ada itu, maka mereka akan mengkafirkan penguasanya, mengkafirkan antek-antek penguasa. Maka mereka nanti akan melakukan yang namanya gerakan-gerakan teror, mereka menamakan jihad. Maka yang terjadi adalah situasi-situasi yang mencekam, yang menakutkan, teror ke masyarakat, teror ke aparat, bom-bom dan segala macamnya. Sekali lagi, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana jadinya kalau seandainya penguasa merespon mereka? Maka yang ada adalah kontak fisik, kontak senjata, pertumpahan darah, peperangan, pembunuhan, pengejaran dan segala macamnya. Dan tindakan-tindakan tersebut tentunya akan mengganggu stabilitas nasional, mengganggu ketenteraman nasional, kedamaian nasional, dan bahkan bisa jadi ketika jumlah mereka besar, sangat kuat, sangat sengit, akan mengganggu yang namanya keutuhan bangsa dan negara. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita memahami itu semuanya, perkara yang sangat penting untuk disampaikan ialah bagaimana bimbingan Islam, menangkal berbagai macam radikalisme tadi. Bagaimana bimbingan Islam di dalam mengcounter radikalisme tadi, yang dengan itu barakallahu fikum akan terjaga ketenteraman, keamanan, kedamaian masyarakat, akan terjaga keutuhan bangsa dan negara, akan terpelihara, akan terjaga, akan terwujud stabilitas nasional di sebuah bangsa dan negara. Ini yang paling penting. Itu tema kita yang paling inti pada kesempatan kita kali ini, menjaga keutuhan bangsa dari radikalisme. Barakallahu fikum. Tuhan azakumullah. Kalau kita melihat dan menelaah bimbingan Islam dalam bab ini, kita akan mendapati ternyata jauh-jauh sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pernah menyampaikan wasiatnya, sudah pernah menyampaikan pesan-pesannya kepada para sahabat yang hadir ketika itu, dan disampaikan oleh para sahabat kepada generasi berikutnya dari kalangan kaum muslimin. Dan itu masih ada tertera dalam hadisnya Rasulullah SAW, sebuah wasiat, sebuah pesan ketika diterapkan oleh kaum muslimin secara khusus, maka akan mendatangkan kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian individu-individu muslim, masyarakat, wilayah, daerah, bahkan bangsa dan negara. Bahkan akan mendapatkan pula kebahagiaan nanti di yaumul qiyamah, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya satu hadis. Pesan itu ada, disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata hadis ini barakallahu fikum di kalangan para thullabul ilm, para pencari ilmu, hadis yang begitu masyhur, begitu dikenal, yang antum hafal semuanya. Saya katakan thullabul ilm, para pencari ilmu, kalau umumnya muslimin mungkin tidak paham. Masyhur ya, kan? yaitu hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi dalam sunannya, Ibnu Majah dalam sunannya, Darimi dalam musnad dalam sunannya. Dan ini hadis sahih. Al-Imam Tirmidzi mengatakan hadithun hasan sahih. Dan disahihkan oleh syaikhain Al-Albani wal Wadi'i rahimahumullahu taala. Hadith Irbat Ibnu Sariyah. Hadith Irbat Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu arda. Beliau menceritakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadati mau'izatan balighah zarafat minhal uyun wa wajidat minhal qulub. Suatu kali setelah salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan mau'izah, memberikan pengarahan kepada kami dengan mau'izah yang begitu mendalam. Mata-mata pun berlinang karenanya, hati-hati bergetar karenanya. Faqala rajul, ketika itu ada seseorang sahabat yang menyatakan, inna hadihi mau'izatu muwaddi'in, famadha ta'hadu ilayna ya Rasulullah. Sesungguhnya ini adalah mau'izah pengarahan seperti orang yang mau berpisah. Apa yang engkau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? Apa yang engkau pesankan kepada kami ya Rasulullah? Qala, Rasul menyatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jall was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Gitu. Ini isi wasiatnya. Adapun yang setelahnya adalah pemberitaan Nabi Muhammad tentang kondisi umat ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bitaqwallah." Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, was-sam'i wa ta'ah, dan dengarkan, patuhi, taati penguasa kalian walaupun dipimpin oleh budak dari Habasyah. Al-hadith itamamihi. Namanya ini isi wasiatnya Rasul. Berapa poin? Berapa poin? Hanya dua. Dua poin. Yang pertama ialah wasiat takwa. Yang kedua ialah wasiat untuk menjadi warga negara yang taat, mendengar, mematuhi, mentaati penguasanya walaupun penguasa dari kalangan budak dari Habasyah. Dua. Dijelaskan oleh para ulama, dua prinsip ini adalah asasul ijtima' wa asasul amn wa asasus sa'adah. Dua prinsip ini, dua poin ini merupakan asas, pondasi, landasan yang namanya landasan kebahagiaan, landasan keamanan, landasan barakallahu fikum persatuan dan keutuhan kalimat. Yang ingin mendapatkan rasa aman, rasa tenteram, rasa damai pribadi, sekelompok, bahkan satu negara, ini konsepnya. Stabilitas bangsa akan terjaga dengan konsep ini. Barakallahu fikum. Yang mendambakan sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, Ini konsepnya. Ini konsepnya. Yang menghendaki keutuhan masyarakat, keutuhan wilayah, keutuhan bangsa dan negara, ini konsepnya. Takwa, takwa kepada Allah Azza wa Jal, dan jadilah warga negara yang taat dan patuh kepada penguasanya yang muslim, walaupun dia dari budak Habasyah. Penjabarannya, yang paling penting penjabarannya. Yang pertama ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ditujukan untuk masing-masing individu-individu rakyat dan pejabat, individu-individu muslim, semuanya diperintahkan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Usikum bitaqwallah. Apa takwa itu? Jawabannya yang masyhur dipahami oleh kaum muslimin selama ini. Tidak ada pemahaman yang baru. Yang namanya takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah-perintah agama yang wajib, yang sunnah mustahabbah, kerjakan. Larangan-larangan agama yang haram, yang makruh, tinggalkan. Itu namanya takwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Bahasa yang lainnya, fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur, melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, Ibn Abi Dunya, Ibn Abi Syaibah, Ibn Mubarak, dalam kitab Az-Zuhud, dari Talak Ibn Habib rahimahullah, salah seorang tabi'in, ketika datang kepada beliau serombongan orang pada masa-masa fitnah Ibnul Ash'ad, fitnah Khawarij, fitnah teroris yang begitu dahsyat, yang begitu besar pada masa itu, pada masa daulah Bani Umayyah. Pasukannya banyak, pasukannya besar, kekuatannya dahsyat, bahkan beberapa kali pertempuran bisa mengalahkan penguasa yang ada ketika itu, dan bertahun-tahun lamanya aksi-aksi teror mereka ini. Banyak terfitnah, bahkan sejumlah ulama Islam terfitnah dengan mereka ini, dengan gerakan mereka ini. Situasi negara kacau, chaos, mencekam, genting dengan fitnah Ibn Ash'ath ini. Serombongan orang datang kepada Talak bin Habib rahimahullah, salah seorang tabi'in, mengeluhkan kepada beliau kondisi masyarakat yang ada, kondisi negara yang ada, carut-marut, genting, mencekam dengan adanya gerakan pemberontakan ini tadi. Apa solusinya? Kata Talak bin Habib, ittaqul fitnata bittaqwa, waspadailah, jagalah diri kalian dari fitnah ini dengan takwa. Dalam lafaz yang lain, idfa'uha bittaqwa, redamlah fitnah itu dengan takwa. Dalam lafaz yang lainnya, atfi'uha bittaqwa, padamkan fitnah ini dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Situasinya sudah chaos ini. pertumpahan darah tak terelakkan sudah ini. Minta solusi, ternyata dikasih solusi takwa. Maka mereka mengatakan, ajmil lana taqwa. Tayyib, kalau begitu beri kami keterangan yang global tentang apa takwa itu. Maka berkata Talib bin Habib, anta'mala bita'atillah ala nurin minallah tarju rahmatallah wa fi riwayah thawaballah wa anta truka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu azaballah. Yang artinya, engkau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah di atas cahaya ilmu dari Allah, dengan ilmu mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas lillahi ta'ala, dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah juga dengan cahaya ilmu dari Allah, dengan ilmu, karena kamu takut azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya takwa. Itu yang namanya takwa. Bisa meredam semua fitnah yang ada. Imam Ibnu Azzaqumullah, takwa dengan makna yang seperti ini berarti seseorang yang muslim, yang muslimah, baik dia pejabat ataukah dia rakyat, dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akidahnya benar, prinsip-prinsipnya benar, ibadahnya giat benar, dia dengan Allah alaqahnya bagus, hubungannya baik, hablum minallah. Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan bagus pula interaksinya dengan sesama, hablum minannas. Dia menjadi hamba Allah yang berbakti kepada orang tuanya, baik dengan famili dan kerabatnya, silaturahmi dengan mereka, rumah tangganya harmonis, sakinah mawaddah warahmah, mentarbiyah anak-anaknya dengan tarbiyah Islam, menyayangi mereka, mengasihi mereka, bagus dengan tetangga-tetangganya, baik dengan warga masyarakat sekitarnya, menjalin ukhuwah Islamiyah di kalangan kaum muslimin, patuh kepada pemerintahnya, mentaati para ulama-nya, kembali pada bimbingan-bimbingan para ulama-nya, bahkan menyayangi hewan-hewan yang ada, bahkan menjaga alam semesta yang di sekitarnya. Itu bertakwa kepada Allah. Kenapa? Semua poin-poin tadi perintah agama dia kerjakan. Yang bertakwa kepada Allah akan bagus kejiwaannya, memiliki yang namanya tazkiyatun nufus, jiwanya bersih. Tidak ada yang namanya hasad, tidak ada yang namanya dengki, tidak ada yang namanya ujub, tidak ada yang namanya sombong. Penyakit-penyakit hati hilang daripadanya. Orangnya penyabar, orangnya syukur nikmat, orangnya masya Allah isti'anah, minta bantuannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, harapannya kepada Allah, meraih ridhonya Allah, ila akhirnya. Orang yang bertakwa adalah orang yang betul-betul saleh. Salehnya dibangun di atas dasar ilmu. Orang yang bertakwa kepada Allah akan meninggalkan semua larangan-larangan agama. Kekufuran-kekufuran dia enyahkan. Kesyirikan-kesyirikan dia tinggalkan. Ideologi, pemahaman-pemahaman yang sesat, penyimpangan-penyimpangan, bid'ah-bid'ah, dia tinggalkan. Dosa-dosa besar, dia tinggalkan. Tidak mungkin dia mencuri. Tidak mungkin dia narkoba minuman yang keras. Tidak mungkin dia berzina. Tidak mungkin dia mengerjakan tindakan dosa yang besar. Dia bertakwa kepada Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Kalaupun dia terjatuh dalam larangan agama, mereka adalah orang yang langsung insaf, langsung taubat kepada Allah Azza wa Jal dengan istighfar kepadanya. Yang bertakwa tidak akan mungkin jelek akhlaknya. Tidak akan mungkin jelek akhlaknya, tidak mungkin kasar peranginya, tidak mungkin berdusta. Dan yang lain-lainnya, ikhwan, tidak bakal ada. Kenapa? Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan pada sendi-sendi kehidupannya. Dalam semua sisi-sisi kehidupannya terbimbing dengan Islam yang benar, terbimbing dengan Quran, dengan sunnah, dengan keterangan para ulama-nya, dia amalkan dalam kesehariannya. Perintah dilaksanakan, larang ditinggalkan. Ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Nah, kalau kemudian individu-individu anak bangsa itu orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Akan tersebar semua kebaikan. Tersebar akidah yang sahih, prinsip yang benar. Tersebar muamalah yang indah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Tersebar yang namanya rukun tetangga, rukun warga. Tersebar yang namanya ukhuwah Islamiyah. Tidak akan terjadi berbagai macam kejelekan-kejelekan yang ada. Tidak bakal ada. Kenapa? Individu warganya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada pihak-pihak yang mengkampanyekan, menjajakan ideologi takfir, ditolak mentah-mentah. Dengan takwanya dia punya filter, dia punya barometer, dia punya punya tolak ukur. Ini penyimpangan, tolak sama dia. Ketika muncul yang namanya radikalisme jihad, dia ajak untuk berjihad, tolak mentah-mentah. Dengan takwa dia kepada Allah, tolak yang semacam itu. Ini bukan jihad, ini irhab, teror. Tidak bakal laku yang namanya ideologi separatis, tidak bakal laku ideologi teroris, tidak bakal laku ideologi radikalis, tidak bakal laku ideologi ekstremis atau is-is yang lainnya, tidak bakal laku. Bahkan berbagai macam tindakan-tindakan kemungkaran tidak bakal laku, tidak bakal terjadi. Kalaupun ada, segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau semuanya bertakwa kepada Allah, satu desa, satu wilayah, satu negara, itu luar biasa. Allah akan datangkan kepada mereka barokah langit dan barokah bumi. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah desa itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kami bukakan untuk mereka barokah langit dan barokah bumi. Yang terjadi malah kebaikan, keberkahan. Negaranya itu akan aman karena warganya soleh, bertakwa kepada Allah, tidak ada yang maling, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang narkoba, tidak ada yang begal, dan yang lain-lainnya tidak ada. Soleh, aman, tentram, damai, ekonomi akan naik. Dikarenakan Allah yang menganugerahkan kepada mereka barokah langit dan barokah bumi. Akan tercapai kesejahteraan duniawi bagi individunya, kedamaian, ketenteraman bagi bangsa dan negaranya akan terwujud, akan tercapai dan terjaga stabilitas bangsa dan negara. Plus mendapatkan kebahagiaan ukhrawi, imannya kuat, akidahnya kuat, dan mendapatkan jaminan-jaminan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan surga yang dijanjikan kepada mereka semuanya. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada problematika, cepat selesai dengan takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia solusi yang terbaik dari semua urusan dia. Ketika penduduk desa, wilayah, bangsa dan negara bertakwa, maka semua problematika bangsa, persoalan negara selesai dengan bantuan dari Allah Azza wa Jal. Ada solusi, solusi yang cepat dan mudah dari Allah Azza wa Jal. Apa kuncinya? Takwa. Rakyatnya bertakwa, pejabatnya bertakwa, masing-masing individu masyarakat yang bertakwa, melaksanakan perintah-perintah agama, meninggalkan larangan-larangan agama. Barakallahu fikum. Itu kuncinya. Camkan baik-baik. Ketika penduduk desa itu kufur kepada Allah, melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang terjadi kehancuran, kebinasaan. Ini sebagai pelajaran penting untuk kita semua. Allah abadikan dalam Al-Quran di An-Nahl ayat yang ke-112. Allah menyatakan waqad hadzafan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah Subhanahu wa taala membikin permisalan sebuah desa, sebuah bangsa, sebuah negeri. Kanat aminatan mutmainnah, dulunya negeri itu aman, stabil, tentram, damai. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya datang dengan melimpah ruah dari semua penjuru tanah air. Ekonominya tinggi, ekonominya kuat. Allah mengatakan setelah itu, fakafarat bi an'umillah. Ternyata negara itu, bangsa tadi, desa tadi mengkufuri nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat itu melanggar aturan, melanggar larangan agama, tidak melaksanakan perintah-perintah agama. Kufur nikmat. Apa akibatnya? Fa adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah kenakan, menggunakan bahasa pakaian, pertanda betul-betul mereka merasakannya dan tidak bisa melepasnya. Kayak pakaian yang terpakai sekarang ini, ya. Dipakai enggak lepas. Maka Allah kenakan pada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan dengan sebab apa yang mereka perbuat sendiri. Barakallahu fikum. Mafhumnya, ketika negara itu, bangsa itu, warganya, rakyat dan masyarakatnya, individu-individunya, mereka mensyukuri nikmatnya Allah Azza wa Jal, bertakwa kepada Allah, maka negaranya tetap aminatan mutmainnah, negaranya akan aman, negaranya akan tentram, akan damai, akan utuh, akan terjaga, bahkan rezekinya akan melimpah ruah datang dari Allah Azza wa Jal, dari seluruh penjuru negeri yang ada. Ekonominya kuat. Tapi ketika negaranya kafir, mengkufuri nikmat, warga masyarakatnya fasik, zalim, banyak berbuat keharaman, menerjang larangan-larangan agama, perintah agama diabaikan, maka yang ada adalah kehancuran negara tadi. Allah akan timpakan kepada mereka pakaian kelaparan, ekonominya rusak, ekonominya jatuh, kemiskinan di mana-mana, dan Allah akan kenakan, Allah akan timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dengan sebab ulah perbuatan mereka sendiri. Ketentraman hilang, ketenangan hilang, keamanan hilang, masyarakat hidup dalam ketakutan, takut dikorupsi, takut dicuri, takut dibegal dan segala macamnya. Ini semua dikarenakan tidak punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, takwa. Dari sinilah ikhwan fillah azzakumullah, Islam punya solusi untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, termasuk di dalamnya fitnah radikalisme, ekstremisme, terorisme dan yang lain-lainnya itu. Solusinya ialah dengan islahun nafsi, perbaikan diri sendiri dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Islahun nafsi, memperbaiki diri kita sendiri dengan iman, dengan takwa, dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah azza wajal. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Islahun nafs, memulai dari diri kita masing-masing. Baru setelah itu keluarga, istri, anak, orang tua, family, terus tetangga, terus masyarakat, terus sampai kepada bangsa dan negara. Ini solusi Islam, solusi yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah kondisi suatu kaum hingga mereka merubah diri-diri mereka sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang disebut itu masing-masing kita. Mulailah dengan diri kita masing-masing. Yang rakyat, bertakwalah kepada Allah. Yang pejabat, bertakwalah kepada Allah. Yang karyawan, yang pegawai, bertakwalah kepada Allah. Yang menjadi bos-bos perusahaan atau yang punya karyawan, bertakwalah kepada Allah. Yang laki, yang wanita, yang kecil, yang besar, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan iman dan takwa kepada Allah, Allah akan janjikan kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, keamanan dan keutuhan bangsa dan negara kita. Barakallahu fikum. Di An-Nur ayat yang ke-55 Allah menyampaikan janjinya. Di An-Nur ayat yang ke-55 Allah menyampaikan janjinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Iman, amal saleh, takwa kepada Allah, ya. Apa janjinya? Sungguh-sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagaimana menjadikan umat-umat sebelum mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Akan tercapai yang namanya khilafah Islamiyah, kata mereka. Akan tercapai sebuah negara yang islami dengan bahasa mereka tadi. Dan akan kami kokohkan, akan kami kuatkan agama mereka yang Allah ridha bagi mereka. Dan Allah akan mengganti untuk mereka rasa takut menjadi rasa aman. Mereka semua beribadah kepada aku, tidak syirik kepada aku dengan sedikit pun dengan apapun. Dan barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka lah orang-orang yang fasik. Dijanjikan segala-galanya, ya. Negaranya akan baik, negaranya akan bagus, negaranya akan utuh, negaranya akan stabil, negaranya akan damai, akan sejahtera, rasa aman menyeluruh di seluruh warga yang ada, tidak ada rasa takut, agamanya kokoh, agamanya kuat, itu semuanya dengan iman dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap konsepnya islahun nafs. Kata Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul, beliau menyatakan islahun nafsi islahul usrah. Islahul usrah islahul qaryah. Islahul qaryati islahul mujtama'. Islahul mujtama' islahul daulah. Islahul daulah islahul ummah. Islahul ummah islahu kulli ma fil ard. Memperbaiki atau perbaikan individu akan membuahkan perbaikan keluarga. Perbaikan keluarga akan membuahkan perbaikan desa. Perbaikan desa membuahkan perbaikan masyarakat dan warga. Perbaikan masyarakat membuahkan perbaikan bangsa. Perbaikan bangsa akan membawa perbaikan umat, dan perbaikan umat akan membawa perbaikan semua yang ada di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Dimulai dari islahun nafs dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dakwahnya kaum muslimin, itulah dakwahnya ahlu sunnati wal jamaah salafiyin. Membenahi akidah umat, membenahi tauhidnya umat, membenahi imannya umat. Fokus pada dakwatul tauhid, dakwatul iman, dakwatul aqidah, dakwatul manhaj, disertai dengan ibadah, dengan akhlak, dan yang lain-lainnya. Memberantas berbagai macam kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, penyimpangan-penyimpangan, dan perkara-perkara yang mungkar yang lainnya. Sehingga dakwah Islam, dakwatul sunnah adalah upaya untuk mewujudkan keutuhan bangsa dan negara. Barakallahu. Ini yang pertama, dengan takwa kepada Allah. Lihat jam dulu, jangan kau flash. Zuhur jam berapa? 11:20. Perasan itu zuhur. Yang kedua, apa yang kedua ni, Pak? Kedua dari apa ini? Kedua dari bimbingan Islam untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Baik. Yang kedua adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-sam'i wat-ta'ah wa in 'abdun habasyi. Mendengar dan mentaati, mendengar, mentaati, mematuhi penguasa kita walaupun dia seorang budak dari Habasyah. Bimbingan yang kedua ialah Islam menganjurkan, mewajibkan individu-individu muslim menjadi warga negara yang taat, warga negara yang patuh kepada penguasanya, penguasa yang muslim. Walaupun zalim, walaupun fasik, walaupun banyak padanya kekurangan-kekurangan, ketimpangan-ketimpangan. Ini adalah prinsip yang sangat mendasar dari prinsip-prinsip akidah Islam, dimasukkan oleh para ulama di dalam buku-buku akidah mereka. Prinsip mendengar, mentaati, mematuhi penguasa muslim walaupun dia zalim, dan tidak diperbolehkan untuk memberontak penguasa. Barakallahu fikum. Yang ini ayatnya ada, hadisnya sangat banyak. Yang khulasanya adalah mentaati penguasa selama penguasanya itu muslim. Kalau terkait dengan penguasanya, satu persyaratannya, dia seorang yang muslim, penguasa yang adil, penguasa yang soleh, yang bertakwa, atau penguasa yang zalim, penguasa yang fasik, penguasa yang menyimpang, penguasa yang timpang, penguasa yang fisiknya rusak, penguasa yang budak. Yang penting dia muslim. Terkait dengan masyarakatnya, kewajiban mentaati itu secara mutlak pula. Hanya satu yang dipersyaratkan, bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dalam suka dan duka, dalam kondisi kita senang atau kita gak senang, kondisi sempit atau kalapang, dalam kondisi apapun kita sebagai masyarakat, tetap diwajibkan untuk mematuhi, mendengarkan penguasanya, walaupun dia zalim. Walaupun penguasa tadi merampas harta benda kita, walaupun penguasa tadi menzalimi kita, mencambuk kita, menganiaya kita, apapun kezaliman yang terjadi pada penguasa selama dia muslim dan bukan dalam perkara kemaksiatan, warga muslimin diminta untuk menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat kepada penguasanya. Barakallahu fikum. Bahkan walaupun penguasanya bengis, hatinya kayak setan sekalipun, dia tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Islam, tidak menggunakan bimbingan Rasul sebagai undang-undangnya sekalipun, selama dia muslim, wajib untuk mentaati mereka, mematuhi mereka dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Itu khulasah dari sekian banyak riwayat wa hadis dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait dengan masalah ketaatan pada pihak penguasa ini. Banyak di sini, ya. Sehingga yang memotivasi, yang menyemangati umat Islam untuk melaksanakan prinsip ini, ayat dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau masing-masing warga negara itu mentaati penguasanya, maka akan tercapai kebahagiaan dunia, juga tercapai kebahagiaan agama, juga tercapai kebahagiaan akhirat dengan pahala-pahala yang didapatkan, yang diraih. Saya bacakan penjelasan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, menjelaskan tentang faedah-faedah yang bisa diraih, faedah agama yang bisa diraih dengan mentaati penguasa. Ini dinukil oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam bukunya Jami'ul Ulum Wal-Hikam. Berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in pada masanya, wallahi la yastaqimu ad-dinu illa biwulatil amr, wa in jaru wa zalamu. Sungguh demi Allah, kata beliau, tidak akan istiqomah agama ini, tidak akan lurus agama kita ini kecuali dengan pemerintah, dengan penguasa. Walaupun mereka kejam, walaupun mereka zalim, wallahi, kata beliau, wallahi, lama yuslihullahu bihim aktsaru mimma yufsidun. Sungguh demi Allah, apa yang Allah perbaiki melalui penguasa tadi lebih banyak dari apa yang mereka rusak. Kemaslahatan-kemaslahatan, kemanfaatan-kemanfaatan, perbaikan-perbaikan yang ada melalui penguasa ketika disensus, lebih banyak maslahatnya, daripada kerusakan-kerusakan yang mereka bikin sendiri. Barakallahu fikum. Naam. Juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, menjelaskan tentang faedah duniawiyah yang bisa diambil dengan mentaati penguasa, bahkan faedah agama. Beliau menyatakan as-sam'u wa ta'atu li wulati umuril muslimin fiha sa'adatu dunya wa biha tantazimu masalihul ibadi ma'ayishihim wa biha yasta'inuna 'ala idhari dinihim wa ta'ati rabbihim. Kata beliau, mendengar, mentaati dan mematuhi penguasa kaum muslimin, padanya ada sa'adatu dunia, kebahagiaan dunia. Dengan prinsip ini akan tertata rapi, akan teratur kemaslahatan-kemaslahatan masyarakat pada kehidupan duniawiyah mereka. Semuanya akan rapi, akan tertib, akan bagus terkait dengan keduniaan mereka. Bahkan dengan prinsip ini pula umat Islam bisa menampilkan agama mereka dan bisa mentaati Allah Rabb mereka. Barakallahu fikum. Dengan tenang. Dan ini Syekh Malmus yang bisa kita raba. Barakallahu fikum. Satu bayangkan ya, satu bangsa, satu negara yang besar dan luas kayak Indonesia ini, dari ujung Sabang sampai ujung Merauke ini, yang kalau antum tempuh pakai pesawat harus 11-12 jam tambah henti, saking luasnya ya Pak. Tergambar ya, saking luasnya ya. Nah, antum kalau dari Jakarta menuju ke Saudi langsung 10 jam naik pesawat tambah henti, melewati sekian banyak negara itu. Negara ini, negara ini, negara banyak negara. Itu sini sama Saudi. Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke naik pesawat 12 jam baru nyampe satu negara. Negaranya antum sendiri, Indonesia Raya ini. Bisa antum bayangkan, negara yang luasnya yang enggak dijangkau sama tangan ini ya Pak. Barakallahu fikum. Semua warga negaranya taat dan patuh pada penguasanya. Semuanya. Yang muslimnya, yang non-muslimnya, warga negara mentaati penguasanya, mendengar, patuh, taat kepada penguasanya dalam perkara yang baik. Kira-kira apa yang terjadi? Kok diem? Apa yang terjadi? Dahsyat bahasanya. Oh, dahsyat. Semuanya akan mudah diatur. Penguasa akan mudah mengatur kondisi-kondisi yang ada tanpa harus ribet ngurusi masyarakat yang suka ribet. Tanpa harus lelah, payah, letih menenangkan masyarakat yang ribut. Semuanya tenang, semuanya patuh, semuanya taat, tinggal diatur saja. Kondisinya itu betul-betul akan stabil. Ya, akan stabil. Kalau semuanya taat, apakah mungkin ada yang memberontak? Tidak bakal mungkin. Tidak akan ada gerakan separatis. Tidak akan ada gerakan terorisme. Tidak ada yang namanya gerakan-gerakan pemberontakan, makar-makar kudeta, aksi-aksi, tidak bakal ada. Tinggal akan semuanya betul-betul menjadi warga negara yang taat, yang patuh, yang mendengar penguasanya dalam perkara yang ma'ruf. Tenang, negara itu akan tenang, akan stabil, akan tentrem, akan damai. Dan nanti akan datang berikut-berikutnya barakalafikum barokah dari Allah Azza wa Jal. Umat Islam dengan tenang ke masjid-masjid mereka ibadah, ya, datang ke mahat-mahat mereka, sekolah-sekolah mereka pendidikan, datang ke pasar-pasar mereka ekonomi dengan tenang, tidak ada yang mengganggu, nggak ada kondisi yang chaos, nggak ada kondisi yang mencekam, yang menakutkan, tenang. Kebahagiaan dunia tercapai, semua urusan masyarakat rapi, tertib, terkoordinir dengan baik, penguasa dengan mudah mengatur negaranya dengan baik, dan disupport, dibantu oleh masyarakatnya, dikarenakan patuh dan taat kepada penguasanya. Sehingga faedah agama dapat, faedah akhirat dapat, faedah yang namanya dunia juga dapat. Itu kenapa prinsip ini dimasukkan oleh para ulama dalam prinsip akidah yang paling mendasar. Dan ingat baik-baik, ingat baik-baik, seluruh ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini sangat sensitif dengan satu prinsip ini. Sangat sensitif dengan satu prinsip ini. Ketika sedikit saja dilanggar, maka semua ulama akan berteriak mengingkari. Bahkan dengan langsung akan menyatakan pelakunya sesat, pelakunya menyimpang. Semata-mata memiliki pemahaman bolehnya memberontak penguasa, langsung pelakunya dikatakan sesat. Kenapa demikian? Dikarenakan efeknya mengerikan, efek negatifnya sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum secara global, karena terdengar suara azan nihon ya. Kita belum ya? Belum azan ya? Dengar sama-sama suara azan nihon. Ini secara global ya, nanti nasi aku terkait dengan konsep yang kedua, konsep as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Dan ini ada pada prinsip mendasarnya kaum muslimin. Buku-buku akidah para ulama penuh dengan ini semuanya. Larangan menghujat pemerintah, larangan mencela pemerintah, larangan mengumbar aibnya penguasa, diminta untuk sabar menghadapi kezaliman mereka, diminta untuk beristighfar, bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang ada, dosa penguasa, dosa rakyat. Barakallahu fikum. Diminta untuk menasihati penguasa dengan cara yang baik. Jangan di depan halayak ramai, sembunyi-sembunyi dalam menasihatinya dan segala macamnya. Itu semuanya ketika dilaksanakan oleh semua warga, semua masyarakat, akan tercapai sebuah bangsa yang utuh, sebuah bangsa yang teguh, sebuah bangsa yang stabil, yang aman, sejahtera, damai, bahagia dunia, bahagia agama, dan bahagia akhiratnya. Sekali lagi, itu semua dengan bimbingan Islam, barakallahu fikum. Hanya disebutkan dalam satu hadis, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wajal was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi. Takwa kepada Allah, jadilah hamba Allah, warga masyarakat, warga negara yang saleh, yang taat kepadanya, dan jadilah warga negara yang taat kepada penguasa pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Taat kepada Allah, taat kepada penguasa, itu kuncinya. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian sementara ya, Pak. Sudah cukup apa teruskan nanti? Teruskan nanti. Sampai zuhur. Lanjut. Salat lanjut. Masyaallah. Ya khair Allah tadi sih. Nah, ya, Pak. Kita sekarang tuntun salat, diteruskan pada zuhur langsung insyaallah taala sampai jam jam 1, alhamdulillah ada batasnya ya. Anda khawatir sampai capek, repot ya. Nanti gak capek-capek, karena udaranya zen ini. Udaranya segerin ya ikhwan. Allah yafarizikum. Al-Muhim, demikian yang bisa saya utarakan. Semoga dipahami dengan baik dan bermanfaat. Sementara cukup, daktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.